Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, kita masih melanjutkan pembahasan ini, masih pada penyebutan beberapa contoh dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, di dalam mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan di antara mereka, segera kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang dengan itu mereka mendapatkan keselamatan, yang dengan itu mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesungguhnya contoh-contoh sangat banyak. Sangat banyak. Baik ketika Rasul masih hidup atau sesudah Rasul apa? Wafat. Adapun ketika Rasul masih hidup, ya, kita tambahkan satu buah contoh, yaitu khilaf yang terjadi, ya, dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga yang baru saja dibangun oleh sahabat Uqbah ibnul Haris. Beliau baru saja menikah di kota Mekah, baru saja akad di kota Mekah dengan seorang wanita. Ya. Tiba-tiba datang seorang wanita tua mendekati keduanya dan mengatakan, inni ardhatukuma, sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua. Jadi ternyata sepasangan suami istri yang baru saja menunaikan akad itu adalah saudara apa? Sepupuan. Kok sepupu? Persusuan. Persusuan. Satu ibu susu. Tentu di sini terjadi khilaf. Ya. Bahkan pada diri Uqbah ibn Amir sendiri. Uqbah ibn al-Haris, alafu, bukan Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn al-Haris sendiri terjadi, ya, kebimbangan. Maju terus atau bagaimana? Ya. Maka ketika mendapatkan problema dalam keluarga itu, segera sahabat Uqbah ibn al-Haris mengambil kudanya. Wa dhahaba ilal Madinah. Segera pergi ke Madinah dengan memacu kudanya. Sampai ke Madinah. Untuk apa ke Madinah? Kembali kepada sunnah apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menceritakan kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang apa yang dirasakan oleh beliau, masalah yang sedang dihadapi. Ya. Taib, antara beliau dengan istrinya, dengan, ya, ibu tadi sesusuan atau yang menyusui. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berkata kepada Uqbah ibn al-Haris, kaifa waqad qila, Bagaimana lagi sudah? Kamu sudah tahu sekarang bahwasanya istrimu adalah saudara sesusuan. Maka terpisahlah keduanya. Fasakh. Otomatis tidak perlu talak-talakan sudah. Fasakh. Tidak sah tadi pernikahan. Dan contoh yang seperti ini ma'asyiral muslimin sangat banyak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kita masuk kepada contoh berikutnya yaitu khilaf yang terjadi sesudah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat pun para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain tetap bersama atau tetap memegang prinsip itu. Tidak berubah. Sehingga para sahabat tetap satu. Baik di zaman Rasul masih hidup ataupun sesudah apa? Wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga pantas mereka mendapatkan kemuliaan. Menjadi generasi yang terbaik. Dan menjadi patokan kebenaran. Menjadi patokan apa? Kebenaran. Sesuatu yang dijadikan sebagai patokan. Berarti apa? Ya, itulah kebenaran. Nabi mengatakan, ya, kelompok yang selamat adalah yang berada di atas jalanku dan jalan siapa? Sahabat-sahabatku. Ya. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam baru saja wafat, ya, terjadi banyak sekali hal-hal yang ya, di antara para sahabat terjadi perbedaan. Dan semuanya selesai walhamdulillah dengan merujuk kembali kepada apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah selesai pemandian Nabi alaihi salatu wassalam, setelah selesai pengkafanan Nabi alaihi salatu wassalam, setelah selesai menyolati Nabi alaihi salatu wassalam, terjadi khilaf di antara para sahabat di mana Nabi alaihi salatu wassalam dimakamkan. Khilaf. Dimakamkan di mana ini? Apakah akan dimakamkan di kuburan Baqi', kuburan yang terbuka? Tetapi khawatir, takut seandainya nanti di kemudian hari kuburan Nabi alaihi salatu wassalam akan diagungkan. Ya, diambil tanahnya untuk apa namanya? Tabaruk mencari barokah pada tanah tadi. Ya. Ya, ini terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Tiba-tiba sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menyampaikan sebuah hadis yang tidak lain itu adalah sunnahnya siapa? Nabi. Teringat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwasanya para nabi dan rasul dimakamkan di tempat mereka wafat. Dan ini kekhususan para nabi dan rasul, di antara kekhususan mereka dimakamkan di tempat mereka apa? Wafat. Di mana Rasul wafat? Di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah, bukan di masjid. Jadi Rasul dimakamkan bukan di dalam masjid. Rasul dimakamkan di rumah apa? Aisyah. Dan itu bukan masjid. Di situ Nabi tidur bersama dengan Aisyah. Di situ Nabi bersama dengan istri beliau Aisyah. Ini bukan masjid. Ya, tidak tahiyatul masjid. Beliau sebagai suami berkumpul dengan istrinya sebagaimana layaknya zaujain, ya, bukan masjid itu, tetapi rumah apa? Nabi alaihi salatu wasalam, rumahnya Aisyah. Begitu mendengar hadis tadi, tidak ada lagi khilaf di kalangan para sahabat, tidak ada lagi khilaf, langsung dilaksanakan, dimakamkanlah Abu Bakar siapa? Rasul alaihi salatu wasalam di tempat beliau apa? Wafat. Ya, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terjadi lagi khilaf. Ya. Ya. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam wafat. Ya. Sebelum Rasul wafat, ya, Rasul sempat membuat dan membentuk sebuah pasukan perang. Diutus ke Romawi. Ya. Beberapa ribu orang pasukan sudah disiapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk sebagai amir, sebagai pemimpin atau panglima perang yang beliau tunjuk untuk pasukan perang itu yang ternyata terakhir beliau bentuk adalah sahabat Usamah bin Zaid. Sahabat siapa? Usamah bin Zaid Ibnu Harithah, yang umurnya masih muda ketika itu, belum genap 20 tahun, sekitar 18-an tahun. Dan yang dipimpin adalah sahabat-sahabat yang lebih mulia, ya, sahabat-sahabat yang tua, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang mulia. Ternyata Rasul alaihi salatu wasallam wafat, dan pasukan Usamah pun hanya berhenti, ya, di perbatasan sana, baru keluar kota Madinah, ya, baru berjarak kurang lebih 6 kilometer kurang lebih, ya, berhenti di situ, mendapat berita kabar Rasul apa? Wafat. Sudah luar biasa berita itu. Bayangkan, berangkat perang dalam keadaan Rasul selesai sudah apa? Wafat. Ya. Di saat itu pula, ya, banyak orang-orang yang tidak membayar zakat. Padahal dulu di zaman Rasul, ya, membayar zakat. Ada orang-orang yang murtad. Ada orang-orang yang murtad. Siapa? Para pengikut Musailamah al-Kadzab, Nabi palsu. Jadi orang-orang munafikun, ya, atau orang-orang Arab, Badui-Badui itu yang hampir-hampir saja mereka murtad. Coba bayangkan kondisi negeri ketika itu. Setelah wafatnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Di situ terjadi khilaf antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan para sahabat. Para sahabat mengatakan, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kondisi negara kita seperti ini, ya. Ada orang-orang yang mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, ada orang-orang yang ada tanda-tanda murtad dan seterusnya. Apakah tetap akan dikirim juga pasukan Usamah bin Zaid ini menuju ke Romawi sana?" Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bersikeras untuk tetap mengutus, sementara apa? Sahabat yang lain tidak. Ini khilaf atau bukan? Khilaf. Perbedaan. Harus diselesaikan. Ya. Maka di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, ya, Taib, beliau mengucapkan kalimat yang ini menunjukkan kuatnya prinsip beliau, sekaligus mengingatkan untuk kembali kepada sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Demi Allah, saya tidak akan menarik mundur, menarik kembali pasukan yang sudah dilepas oleh Nabi alaihi salatu wassalam." Nabi sudah apa? Melepas. Itu sunnahnya Nabi, melepas mereka. Ya. Kemudian saya akan tarik. Tidak. Demi Allah, tidak. Apapun kondisi negara. Ya. Tetap dikirim. Ya. Dan para sahabat pun menerima keputusan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena mengingatkan itu adalah keputusan siapa? Rasul. Satu. Dan yang kedua juga ingat pesan Nabi tentunya, alaikum bisunnati wa sunnati man al-khulafa' ar-rasyidin. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah khulafa' ar-rasyidin. Berangkatlah pasukan perang tersebut. Tidak ditarik mundur. Ternyata keberkahan Allah meliputi para sahabat. Bagaimana tidak? Ya. Pasukan Usamah bin Zaid ini berjalan menuju Romawi, melewati daerah-daerah kekuasaan kaum muslimin. Termasuk orang-orang Badui-Badui yang mungkin ada keinginan-keinginan untuk apa? Murtad. Tidak jadi. Kenapa? Karena melihat kekuatan yang demikian besar. Ya. Rasul wafat saja masih kirim pasukan perang banyak. Ya. Tentu di Madinah lebih apa? Lebih kuat. Ya. Ya. Ternyata tidak berubah. Setelah wafatnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Tetap semangat para sahabat. Tetap mereka berjuang. Tetap mereka menegakkan kalimat Islam. Kalimat Allah. Gentar mereka itu. Gentar pula musuh-musuh Islam. Ya. Dan ternyata pasukan itu berangkat ke sana dan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ghanimah. Ya. Keberkahan dan keselamatan ketika mengikuti sunnah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidak pernah akan bosan ketika seorang membaca, mendengar bagaimana kisah-kisah para sahabat. Taib. Ini contoh yang pertama, khilaf di saat Rasul masih hidup. Yang kedua, khilaf di antara sahabat di masa mereka sudah kehilangan siapa? Rasul. Satu lagi ikhwati fillah kita tutup dengan contoh yang ketiga, yaitu apa yang dilakukan oleh para sahabat mengingatkan orang-orang sesudah mereka. Ini tadi khilaf di antara siapa? Sahabat. Demikian pula para sahabat mengingatkan orang-orang sesudah mereka untuk mengikuti jalannya mereka ini. Selalu kembali kepada sunnah Nabi SAW untuk mendapatkan keselamatan. Di antara contohnya, ya, adalah khilaf antara ahlus sunnah, para sahabat dengan ahlul batil, kaum khawarij. Ini juga khilaf. Khawarij menyatakan dirinya kaum muslimin. Dan mereka subhanallah mengkafirkan ketika itu dalam kejadian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini membenci penguasa ketika itu, membenci Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka memiliki pasukan yang sangat besar, 6.000 orang kurang lebih berkumpul di sebuah tempat di Nahrawan. 6.000 orang kurang lebih dalam keadaan membenci penguasa, membenci Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, karena mereka berpaling dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sahabat Ibnu Abbas berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk mendatangi mereka, ha'ula'il khawarij. Izinkan saya untuk mendatangi mereka, untuk aku sampaikan hujjah atas mereka atau kepada mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan. Saya khawatir keselamatanmu. Kata Ibnu Abbas, jangan kau khawatir wahai Amirul Mukminin. Ya, tidak akan ada apa-apa insyaallah. Akhirnya diizinkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Pergilah Ibnu Abbas ke tengah-tengah orang-orang yang menyelisih al-haq. Untuk apa? Datang ke sana, ikhwan. Mengajak mereka kembali kepada apa? Sunnah Nabi SAW, agar selamat. Ya. Masuklah Ibnu Abbas di tengah-tengah barisan orang-orang khawarij. Dan beliau kaget melihat orang-orang khawarij yang mereka itu ternyata ahli baca Quran. Mereka juga rajin sholat malam, rajin berpuasa sampai pucat wajah-wajah mereka. Tetapi karena mereka tidak mengikuti jalannya Rasul, tidak mengikuti jalannya sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, mereka pun terjatuh kepada kesesatan. Dan mereka termasuk salah satu dari 72 golongan yang diancam dengan apa? Neraka. Ibnu Abbas berkata kepada orang-orang khawarij, setelah mengucapkan salam kepada mereka, Ibnu Abbas mengatakan, sungguh aku ya, datang dari orang yang terbaik, yaitu Ali bin Abi Thalib, orang yang terbaik sesudah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya. Dan saya tidak melihat di antara kalian seorang pun dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Jadi barisan orang-orang khawarij itu yang banyak, ternyata tidak ada di tengah mereka seorang ulama pun. Tidak ada di tengah mereka seorang sahabat pun. Artinya apa? Mereka tidak berada di atas jalannya siapa? Sahabat. Kalau kalian benar, kenapa tidak ada sahabat di tengah kalian? Kalau kalian benar, kenapa tidak ada seorang ulama pun di tengah kalian? Itu makna ucapan Ibnu Abbas sebenarnya. Terjadilah dialog. Mereka menyebutkan hujjah, dalil dari Al-Quran. Kenapa mereka membenci Ali, kenapa mereka mengkafirkan Ali. Dibantah satu persatu oleh Ibnu Abbas dengan ayat, dengan dalil, dengan nusus. Mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dari 6.000 orang itu, kurang lebih 2.000 orang kembali kepada apa? Al-Haq. Dan mereka selamat. Selebihnya, ya, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib karena mereka memberontak, ya. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Dan ternyata jauh-jauh hari di masa Nabi masih hidup, Nabi pernah mengatakan dan didengar oleh Ali bin Abi Thalib, "La in adraktuhum la qataltuhum qatla Ali qatla Adin." Kalau aku mendapatkan mereka orang-orang Khawarij itu, aku akan membantai mereka atau memerangi mereka sebagaimana dibinasakannya kaum Ad. Dan mereka pun binasa. Habis mereka itu semuanya dalam perang, ya, Nahrawan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan beberapa orang di antara mereka bisa kabur, ya. Tetapi mereka tetap saja tidak mau kembali kepada al-haq. Orang-orang yang kabur itu akhirnya di antara mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam membunuh sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, membunuh khalifah dan meyakini, ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib alal batil, di atas kebatilan. Ya, padahal Ali bin Abi Thalib adalah ahlul jannah. Ya, penduduk apa? Surga. Ikhwati wa akhwati fillah rahimah wa rahimakumullah. Ini barangkali beberapa contoh yang semoga bisa mengingatkan kita semuanya. Para sahabat di masa Rasul, prinsipnya adalah selalu kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di saat terjadi perbedaan. Setelah wafatnya Rasul juga tidak ada perubahan. Itulah prinsip mereka. Dan mereka juga mengajarkan prinsip itu kepada, ya, orang-orang sesudahnya. Agar mendapatkan keselamatan. Dan Imam Malik pernah mengatakan, ya, sesungguhnya akhir dari umat ini tidak akan baik. Kecuali kalau mengikuti generasi yang pertama, yaitu siapa? Sahabat. Maka kewajiban kita, ma'asyiral muslimin, agar kita mendapatkan keselamatan, mari kita belajar menuntut ilmu, belajar Al-Quranul Karim, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, belajar jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, membaca buku-buku ulama ahlus sunnati wal jamaah, al-imamu Syafi'i wal-imamu Ahmad wal-imamu Malik, kitab-kitab sunnah, ya, dan seterusnya. Agar kita mengerti jalan kebenaran. Dan selalu kembali di masa khilaf, kembali ketika terjadi perselisihan kepada jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apapun khilaf yang terjadi. Dan semuanya mengerti dan tahu banyak sekali khilaf yang terjadi. Ya, maka kembalilah kepada Alkitab wa sunnah. Dan di antara cara untuk kembali kepada Alkitab wa sunnah di samping menuntut ilmu adalah soal, bertanya kepada ahlu dzikr, bertanya kepada apa? Ulama sunnah, agar mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Barangkali itu ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan. Apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.